Apakah orang yang naik haji diharuskan pulangnya membawa air zam-zam? Ya, tidak harus, hanya disunnahkan. Disunnahkan membawa oleh-oleh berupa air zam-zam dan oleh-oleh yang lainnya. Ya. Dan apakah orang yang naik haji diganti? Apakah orang yang naik haji diganti namanya? Ini juga tidak harus. Ya. Tidak ada kewajiban dan tidak ada juga disunnahkan. Kan ini termasuk bid'ah. Ya. Kalau sepulang haji kemudian mengganti nama, kecuali memang namanya buruk. Kecuali namanya buruk, namanya jelek, ya, dalam artian mengandung kemaksiatan kepada Allah, maka harus diganti. Ya. Baik dia pergi haji maupun tidak pergi haji. Ya. Sama-sama harus diganti. Iya. Dan mencantolkan gelar atau predikat haji, ini pertama sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Yang kedua, hal ini bisa menyebabkan terhapusnya amalan. Ya, kalau seorang itu ingin memperdengarkan amalannya, ya, atau ingin riya, ya, mempertontonkan amalannya, ini berbahaya. Ya. Seorang yang pergi berhaji itu harus kembali meneliti niatnya, ya, mengikhlaskan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan supaya status sosialnya itu naik, ya, di tengah-tengah masyarakat sehingga pulang bisa disebut Pak Haji atau Bu Haji. Baik. Wallahu a'lam.